Book 2 6 6 6 Membaca dan menulis. Reading and writing. Reading and writing. Saya membaca. I read. I read. Saya membaca sebuah huruf. I read a letter. I read a letter. Saya membaca sebuah kata. I read a word. I read a word. Saya membaca sebuah kalimat. I read a sentence. I read a sentence. Saya membaca selembar surat. I read a letter. I read a letter. Saya membaca sebuah buku. I read a book. I read a book. Saya membaca. I read. I read. Kamu membaca. You read. You read. Dia membaca. He reads. He reads. Saya menulis. I write. I write. Saya menulis sebuah huruf. I write a letter. I write a letter. Saya menulis sebuah kata. I write a word. I write a word. Saya menulis sebuah kalimat. I write a sentence. I write a sentence. Saya menulis selembar surat. I write a letter. I write a letter. Saya menulis sebuah buku. I write a book. I write a book. Saya menulis. I write. I write. Kamu menulis. You write. You write. Dia menulis. He writes. He writes.